Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan sehingga kita bisa menuntut ilmu, mempelajari aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan beberapa kaidah dan juga istilah dan juga beberapa contoh, yang contoh ini lebih lengkapnya akan kita pelajari di kitab-kitab yang lebih besar. Kemudian di kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang keyakinan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah. Maka muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Di dua bait ini, atau di satu bait ini terdapat dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Allah di hari kiamat. Pembahasan yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, yarawna haqqan rabbahum, sungguh mereka akan melihat Rabbnya. Itu pada hari kiamat. Wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu, dan Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia turun bila kayfin, bighairi kayfin, tanpa kayf, yaitu tanpa dibayangkan bagaimana hakikatnya. Adapun kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu dari pembahasan ini, yaitu pembahasan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Dalam pembahasan ru'yatul mu'minina li rabbihim, melihatnya orang-orang mukmin kepada Rabb mereka, ini terdapat beberapa penjelasan Yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada saat itu berseri-seri. Apa sebabnya? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Rabbnya. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin nanti di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat lain, kalla innahum arrabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka. Arrabbihim, yaitu orang-orang kufar ya, orang-orang kafir. Arrabbihim, dari Rabb mereka. Yawma idzil lamahjubun, pada saat itu mereka terhijab. Mereka terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga Imam Ahmad menafsirkan ayat ini bahwasanya dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mengambil dari mafhum dari ayat ini, makna sebalik dari ayat ini. Ketika orang-orang kafir mereka tidak bisa melihat Allah, mereka terhijab, maka sebaliknya orang-orang mukmin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis atau di dalam ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, al husna, mereka mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan kenikmatan tambahan. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Makna ziyadah yang ada di dalam ayat yaitu an-nadhru ila wajhillahi tabaraka wa taala. Yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bacakan nanti hadisnya. Begitu juga di dalam ayat lain seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan menafsirkan tentang ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman, barang siapa yarju, mengharapkan liqa'a rabbihi, bertemu dengan Rabbnya. Falyamal amalan saliha, maka hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh di sini adalah amal yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik dalam ibadah, ya, dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Yang menjadi syahid dari ayat ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu ucapan liqa'a rabbih, mengharapkan bertemu dengan Rabbnya. Maka pertemuan ini melazimkan melihat. Melazimkan melihat. Maka beliau membawakan dalil ini, bahwasanya orang-orang yang beramal soleh dan membersihkan amal solehnya, ibadahnya dari perbuatan syirik, yang tentunya amal soleh tadi seperti dijelaskan, amalan yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Allah dan akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jarir ibn Abdullah, qala kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu lailatal badr, fanadhara ila al-qamar faqala, ama innakum satarawna rabbakum 'ayanan kama tarawna hadha, la tudamuna fi ru'yatihi, fa in istata'tum ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Dari Jarir bin Abdullah, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu lailatal badr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bulan purnama di malam. Fanadhara ila al-qamar, maka Rasulullah SAW melihat ke bulannya, melihat ke bulan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innakum satarawna rabbakum 'iyanan, ketahuilah bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan dengan jelas, artinya dengan mata kepala. Kama tarawna hadha, sebagaimana kalian melihat bulan malam purnama. Para ulama menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan penglihatan ini, bukan maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Tetapi menyamakan yang kaifi atau naam, menyamakan tentang keadaan melihatnya. Ya. Keadaan melihatnya. Makanya dalam lanjutan hadis ini, la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Para ulama menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan penglihatan kaum mukminin atau melihatnya kaum mukminin kepada Allah nanti di yaumil qiyamah dengan menyamakan melihat qamar atau bulan. Pertama, karena tidak ada keraguan lagi di dalamnya, mereka bisa melihat bulan purnama. Karena setiap orang pasti bisa melihat bulan purnama. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya yang kedua adalah bahwasanya orang yang melihat Lailatul Qadar itu tidak berdesakan. Berbeda orang Arab, kalau melihat bulan sabit, hilal, yang sering disebut hilal, ya, bulan sabit, mereka itu berebutan, berdesakan. Karena bulan tersebut hanya bisa dilihat di beberapa tempat saja. Hanya bisa dilihat di beberapa tempat saja. Contohnya di Indonesia, hanya beberapa titik saja hilal ini bisa dilihat. Tidak di setiap tempat. Nah, ketika hilal, yaitu ketika muncul hilal, ini orang-orang Arab ini berdesakan. Yang mereka ini satu dengan yang lainnya itu berebut. Sama-sama ingin melihat apa? Hilal. Ingin melihat bulan. Tanggal 1. Sehingga berdesakan. Berbeda dengan ketika mereka melihat apa? Bulan. Bulan purnama. Tidak berdesakan. Di rumah mereka bisa lihat, di kebunnya juga bisa lihat, di masjid juga bisa lihat, dimanapun mereka bisa melihat bulan purnama. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam lanjutan hadis ini, la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesakan dalam melihatnya. Dari sisi ini, ya, dari sisi ini, dari dua sisi. Sisi yang pertama tadi, mereka jelas tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang-orang mukmin yakin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di yaumil qiyamah, sebagaimana mereka yakin bisa melihat Lailatul Badar atau bulan di malam bulan purnama, di malam purnama. Yang kedua tadi, mereka tidak berdesakan. Tidak berebutan. Sebagaimana mereka melihat bulan, mereka tidak berebutan. Sebagaimana yang sudah kita bacakan di hadis yang telah lalu, yaitu tentang apa? At-tariqu ilal jannah, di kitab At-tariqu ilal jannah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala muncul di hadapan kaum mukminin, di hadapan para anbiya, para syuhada, wasiddiqin. Semuanya lihat Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang sudah Allah tentukan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla dhulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Apabila kalian mampu tidak terlewat untuk melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, faf'alu, maka lakukanlah. Berkata Al-Imam Ali ibn al-Madini, hiya indana salatul asri wa salatul subhi insya Allah. Maksudnya adalah, menurut kami itu adalah salat asar dan salat subuh. Di sini para ulama menjelaskan keutamaan salat subuh dan salat asar. Yang pahalanya bagi mereka yang menjaga kedua salat ini, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kemudian dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu bahwa arsalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayah, membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik al-husna, bagi mereka adalah al-husna yaitu surga. Wa ziyadah, dan kenikmatan tambahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa yang dimaksud dengan ziyadah di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penduduk surga masuk ke surga, wadakhala ahlun nar an-nara, dan penduduk neraka masuk ke neraka, nada munadi, kemudian datang sebuah panggilan, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum indallahi maw'ida, sesungguhnya kalian memiliki di sisi Allah Subhanahu wa taala sebuah janji. Yuridu ayun jizakumu, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menepati janjinya. Qala fayuqal mahu, kemudian dikatakan, yaitu ahli surga ini bertanya, apa itu? Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memutihkan wajah-wajah kami? Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat bahwasanya ahlu surga, ahlul iman, wajah-wajah mereka ini putih nanti yaumul qiyamah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada satu hari nanti putih berseri wajah-wajah, yaitu wajah-wajah ahlu sunnah, sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Wataswad wujuh, dan hitam wajah-wajah, yaitu wajah ahlul bidah. Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa yusaqqil mawazinana, dan telah memberatkan timbangan-timbangan kami. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah amal kita ini kecuali sedikit. Sudah sedikit bercampur dengan riya, bercampur dengan ketidaksesuaian dengan sunnah, teledor, kelalaian, banyak kekurangan pada kita. Maka penduduk surga ini bersyukur, mengungkapkan syukur mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan-timbangannya. Wa yuthaqqil mawazinana, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberatkan timbangan-timbangan kami. Tidaklah semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhalnal jannata, dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kami ke surga. Wa ajarana minan nar, dan menyelamatkan kami dari api neraka. Qala, berkata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, fayukshaful hijab, kemudian dibukakan hijab. Fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muncul kepada mereka, datang kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya, ma'a'allahum syai'an huwa ahabbu ilaihim, di dalam mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai, wala aqarra li a'yunihim, dan tidak pula yang membuat senang hati-hati mereka, minan nazri ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, dari melihat Allah, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sudah kita jelaskan di pelajaran yang lalu di kitab At-Tariqu ilal Jannah, bahwasanya hal itu terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Maka setiap Jumat ahlul jannah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di hadis panjang. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Sebuah pertanyaan yang menunjukkan mereka ini merindukan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita di dalam hati kita merindukan melihat Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ada menunjukkan, kecintaan kita ini hampa kepada Allah, hanya sekedar omongan belaka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar pertanyaan, hal nara rabbana yaumal qiyamah, menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seseorang mencintai sesuatu, pasti dia akan merindukan dan ingin bertemu dengannya. Seorang diberi hadiah oleh orang tuanya motor atau mobil, belum melihat, baru hanya sekedar kabar, senangnya bukan main. Kemudian terus diingat-ingat terus, kapan bisa melihat hadiah tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Zat yang memberikan nikmat kepada mereka, zat yang memberikan hidayah kepada mereka, yang mereka beribadah kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tudaruna fi syamsi ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. Apakah kalian sulit melihat matahari yang tidak ada apa, yang tidak ada awan di bawahnya? Qalu la, mereka menjawab tidak. Terlihat. Qala fa hal tudaruna fil qamari lailatal badr laysa dunahu sahab? Apakah kalian sulit atau berdesakan ketika melihat bulan malam purnama yang tidak ada di bawahnya awan? Qalu la, mereka menjawab tidak. Qala fa kadzalika tarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Ini pembahasan yang pertama, yaitu dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala terlihat di dunia . Jawabannya adalah tidak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat di dunia dalam keadaan terjaga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah yang beliau mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengira bahwasanya Muhammad melihat Rabb-nya, faqad kadzab, dia telah dusta. Yaitu melihat di dunia. Begitu dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita Rabbah? Hal ra'aita Rabbak?" Apakah engkau melihat Rabb-mu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun ana arah." Atau dalam riwayat lain, "Ra'aitu nuran." Aku hanya sekedar melihat cahaya. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat di dunia dalam keadaan terjaga. Adapun dalam keadaan mimpi, dalam mimpi, maka telah datang hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Faqad ra'aitu Rabbi fil manami fi ahsani surah." sungguh aku telah melihat Rabbku di dalam mimpi, dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik bentuk atau sebaik-baik keadaan. Dan hal ini juga dinukilkan dari beberapa a'immah, seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Ini merupakan satu karamah, kehormatan bagi seorang imam seperti Imam Ahmad. Di dalam perkara ini ada di antara kelompok kaum muslimin yang mereka ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, yaitu mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlihat di dalam mimpi dan juga dalam keadaan terjaga. Kelompok ini adalah kelompok sufiyah. Walaupun dalam mimpi pun mereka sekedar mengaku-ngaku saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan dirinya kepada orang-orang seperti mereka, melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan. Bagaimana mungkin orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, memberikan kehormatan kepadanya. Adapun sangkaan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlihat dalam keadaan jaga, sudah kita sebutkan tadi dua dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga di dunia ini. Sehingga apa yang mereka klaim atau mengaku-ngaku melihat Allah Subhanahu wa taala dusta. Kemudian dalam akidah ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, beberapa kelompok mereka tersesat dalam hal ini. Mereka mengingkari akidah ini. Mereka tidak meyakini bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah. Di antara mereka, kelompok ahlul bid'ah, di antaranya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan Falasifah, orang-orang filsafat. Adapun Asy'ariyah, mereka menetapkan akidah ini tetapi tidak seperti yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah. Mereka menetapkan akidah ini tidak seperti yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah. Sehingga mereka sendiri, di antara mereka terjadi perbedaan pendapat di antara mereka sendiri. Hal ini dikarenakan mereka ini tidak sesuai akidahnya seperti apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlihat pada hari kiamat, tetapi melihat dengan hatinya. Ini pendapat mereka yang pertama. Allah Subhanahu wa taala terlihat nanti hari kiamat tapi dengan hatinya, melihat dengan hati. Ini jelas batil. Kalau melihat dengan hati, basirah yang ada dalam hati, penglihatan hati, lalu apa bedanya dengan kaum mukminin yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mereka bisa melihat dalam hati mereka? Ketika di mana? Di dunia. Ketika di akhirat masih seperti itu, lalu apa kelebihannya? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada satupun nikmat yang mereka rindukan, yang mereka banggakan, kecuali apa? Kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar melihat dengan hati, ya tidak ada bedanya ketika mereka di dunia. Yang kedua, pendapat mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terlihat di hari kiamat tetapi tidak pada satu arah. Gimana coba? Ini hanya bentuk akal-akalan, ya, bentuk akal-akalan orang-orang Asy'ariyah. Ya, akal-akalan yang rusak. Secara akal seorang ketika melihat menuju arah tidak? Menuju arah. Sekarang kalau menurut mereka melihat tanpa ke satu arah, tanpa ke arah, bagaimana? Ini tidak mungkin. Menetapkan satu perkara yang tidak mungkin. Sementara Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala ke arah yang sudah jelas, ke arah atas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada sahabat seperti kalian melihat ini, yaitu bulan purnama. Ada lagi ada mereka mengatakan min kulli jihah, dari setiap arah. Ini juga perkara yang tidak masuk akal, ya. Perkara yang tidak masuk akal. Bagaimana pandangan manusia bisa melihat setiap arah? Bisa? Tidak ada. Melihat dari setiap arah. Manusia hanya mampu melihat satu arah saja yang berhadapan dengan matanya. Di balik itu sudah tidak mampu dia lihat. yang pada hakikatnya dia ini ingin menafikan ru'yatullah, ru'yatul mu'minin li rabbihim. Pemikiran mereka ini guncang karena pada hakikatnya mazhab Asy'ariyah ini banyak tercampuri oleh Mu'tazilah, karena Abu Hasan Al-Asy'ari awalnya adalah Mu'tazilah, kemudian dia bertemu dengan Ibnu Kulab, Muhammad Ibnu Kulab, Kulab, dan berguru kepadanya. Kemudian disitulah terbentuk sebuah akidah yang sampai sekarang, akidah 20. Ya walaupun pada awalnya bukan 20, cuma 7 yang mereka tetapkan. Kemudian perubahan imam, mereka, Imam Asy'ariyah, generasi berikutnya, generasi terakhir, berubah jadi 20. Gimana akidah ini jadi berubah? Ijtihad. Nah. Dan ini dibahas di kitab-kitab yang lebih panjang lagi insyaallah taala. Baru setelah itu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau melepaskan semuanya yang beliau yakini ketika Mu'tazilah, ketika berada di kelompok Mu'tazilah, dan juga ketika ikut dengan Ibnu Kulab. Setelah itu beliau membuat kitab Al-Ibanah, ya, sebagaimana disebutkan di kitab tersebut, bahwasanya beliau menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kitabnya pula Maqalatul Islamiyah. Naam. Kemudian pembahasan berikutnya apakah orang-orang kafir mereka akan melihat Allah? Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka tidak akan melihat Allah sama sekali. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka melihat Allah hanya dengan penglihatan hati. Ada yang mengatakan yang ketiga, bahwasanya mereka melihat Allah dalam keadaan murka, setelah itu mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. yaitu ketika di padang mahsyar. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya perbedaan pendapat ini terjadi setelah kurun atau setelah 300 tahun setelah Hijriah, dan sebelumnya tidak pernah ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Yaitu bahwasanya orang-orang kafir ini tidak pernah melihat Allah, atau mereka tidak akan pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Kalla innahum arrabbihim yawma idhin lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Pada hari itu, hari kiamat, sesungguhnya mereka, yaitu apa? Kalla innahum, sesungguhnya mereka, yauma idzin lamahjubun. Pada hari kiamat nanti, mereka akan terhijab, tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang kuat dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mereka tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah orang-orang mukmin dari kalangan jin melihat Allah? Yang rajih dalam hal ini, naam, mereka seperti orang-orang mukmin dari kalangan manusia. Karena dalil yang ada dalam Al-Quran ini menunjukkan keumuman. Keumuman. Baik itu untuk orang-orang mukmin dari kalangan manusia ataupun orang-orang mukmin dari kalangan jin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada tsaqalain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia. Tsaqalain, tsaqalain di jin dan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia. Seperti disebutkan dalam ayat, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Wa idh sarafna, dan ketika kami datangkan, hadapkan kepadamu nafaram minal jin, beberapa orang dari kalangan jin, yastami'un al-Qur'an, dan mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka tatkala mereka hadir, qalu, mereka berkata kepada teman-temannya, ansitu, dengarkanlah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada jin. Dan ayat Al-Quran ini juga berkaitan dengan mereka. Nah, begitu juga orang-orang mukmin umat-umat terdahulu. Ya, mereka seperti kaum mukminin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan bahwasanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj. Hal ini sebagaimana disebutkan di awal bahwasanya yang rajih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah, dan ini merupakan qaul jumhur ulama, bahkan telah dinukil oleh Al-Imam Ad-Darimi al-ijma' tentang hal ini. Ijma' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabbnya di malam Isra dan Mi'raj. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabb? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ra'aitu nura." Aku hanya melihat cahaya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan tentang ru'yatullah. Di sana masih ada beberapa pembahasan yang cukup detail, dan insyaallah akan kita jelaskan di kitab-kitab yang lebih besar lagi dari kitab atau risalah ilmiah Syekhul Islam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Amin. Dengan berakidah dengan akidah yang benar ini, dengan berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan karobahnya supaya kita atau sehingga kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Terus untuk kitab At-Tariqu ila Jannah ditunda dulu karena afwan, ana belum sempat murojaah, sehingga untuk kesempatan kali ini, taklim kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.